Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, gemelut di sekitar kaki Gunung Burangrang telah selesai. Prabu Purbaya menyerahkan kitab ilmu sejati pada Kayan Manggala. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari pasangan Mahawira Mataram yang tengah menyertai Prabu Sanjaya ke negeri seberang guna memperluas wilayah kerajaannya, yaitu Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Tinggalkan lawan-lawan kalian. Mundur semua. Untuk pagi telah kalah, mundur. Ayo mundur. Syukurlah mereka mundur, Kakang. Aku tidak tahan jika harus mengayunkan pedangku ini terus-menerus untuk melukai lawan-lawanku. Marilah kita kembali menemui Baginda Sanjaya. Mudah-mudahan pertempuran ini merupakan akhir dari perjalanan pasukan Mataram ini. Iya, benar Kanda. Sudah dua kerajaan kecil kita tundukkan. Dan istana karang ini mudah-mudahan menjadi kerajaan ketiga dan kerajaan terakhir untuk perjalanan kita. Aku sudah bosan dengan belasan kali pertempuran yang sudah kita lakukan, Kakang. Ayolah, kita kembali. Paman Tanggul Siwo, tarik kembali pasukan kita untuk kembali. Ayo kita kembali. Kemana lagi? Kau menanyakan tujuanku berikutnya, Kakang Saka? Kau lelah menghadapi peperangan-peperangan. Oh, ampun tuanku. Hamba... Sudahlah. Aku mengerti, Kakang Saka. Aku mengerti. Pasti jika tidak bosan menghadapi peperangan-peperangan, kau telah diamuk rindu pada anakmu yang baru saja kau jumpai. Oh, sesungguhnya lah demikian, tuanku. Tetapi... jika memang Mataram tetap menghendaki hamba untuk terus mengumandangkan nama dan kebesarannya, hamba tidak akan mundur. Hamba akan menekannya betapapun rindunya hamba, tuanku. Istana Karang adalah tujuan akhir kita, Kakang. Kita akan kembali setelah Istana Karang menjadi bagian dari wilayah Mataram. Mungkin beberapa hari lagi kita sudah berada di atas samudra menuju tanah Mataram kita tercinta. Aku mengerti. Kobaran api kerinduan yang berada di dalam istrimu Anting Wulan pastilah jauh lebih menggelora daripada api di dalam kawah Merapi. Sesungguhnya lah demikian, tuanku. Iya. Mudah-mudahan besok kita dapat menyelesaikan pertempuran di tanah ini lalu kita mengurus masalah penyerahan kekuasaan dan pengesahan wakil Mataram di tanah ini. Dan lusa kita sudah dapat kembali. Ya, besok Istana Karang akan jatuh ke tangan kita. Besok adalah batas akhir dari peperangan ini. Dinda Bulan. Kakang Saka, ajaklah istrimu beristirahat. Besok aku akan menyertai kalian menghadapi pasukan lawan. Ya? Baik, Tuanku. Hamba mohon pamit. Tubuhku pegal sekali, Adisuka. Jangan bicara soal pegal dan capek, Kakang Bancan. Kakang tidak pantas bicara dan mengeluh hanya karena pegal dan capek. Lihatlah, pundakku yang terkena ujung tombak musuh. Hingga aku terpaksa menjadi prajurit urusan belakang, urusan dapur. Dan juga, lihat gundukan tanah itu. Lebih dari 10 orang teman kita terbunuh dalam pertempuran di tempat ini. Dan juga 20 teman kita lainnya tewas dalam pertempuran sebelumnya dengan kerajaan Batu Galang. Kerajaan Garuda Mas juga tewas oleh keganasan alam pulau besar yang tidak kita kenal ini. Aku tidak menyesali diri, Adisuka. Aku tidak menyesali situasi peperangan ini. Tidak, Adisuka. Aku hanya sekedar menyatakan keadaan diriku saat ini. Hanya itu. Rupanya justru Adisuka yang menyesali dirinya. Luka akibat tusukan tombak di pundaknya. Tapi biarlah, aku tidak akan melayaninya. Maafkan aku, Adisuka. Kenapa kau meminta maaf padaku, Kakang Bancan? Kenapa? Tidak, Adisuka. Aku khawatir kata-kataku tadi. Sikapku tadi menyinggung perasaanmu. Justru pernyataan maaf itu yang membuat aku tersinggung, Kakang. Sudahlah. Aku meminta maaf jika aku telah salah bicara, Adisuka. Sudahlah. Aku tidak ingin ada ribut-ribut. Jika Paman Panglima Tanggul Jiwo mendengar, kita akan mendapat kerepotan. Apalagi jika Prabu Sanjaya dan pasangan Mahawira Mataram terganggu. Selamat malam, Kisana. Hei, siapa kau? Apakah kalian dapat mengantarkan aku untuk bertemu dengan junjungan kalian, Prabu Sanjaya? Apakah kau mata-mata? Kau orang dari Istana Karang yang menyusup ke tempat kami dan ingin mengacau. Jika aku ingin mengacau, aku tentu tidak akan menegur kalian secara baik-baik begini. Tapi bagaimana kau dapat menembus penjagaan pertama dari prajurit Mataram? Sudahlah, Kisanak. Aku memang utusan dari Istana Karang, tetapi aku datang... Persetan! Kau orang-orang Istana Karang, kau harus mampus. Kau harus menerima balasan atas luka yang kuderita ini. Tunggu, Kisanak. Aku datang dengan maksud baik-baik. Alah, persetan! Mampus kau! Tunggu, Adisuka! Setan kau! Tunggu, sabar, Kisanak. Temanmu tidak apa-apa. Dia hanya lumpuh untuk sementara. Beberapa saat lagi, ia akan pulih kembali. Apakah engkau benar datang dengan maksud baik-baik? Tentu saja, Kisanak. Bukankah aku telah mengatakan hal itu padamu? Baiklah, jika begitu. Serahkan senjatamu, dan aku akan mengikat tanganmu. Baru setelah itu kau boleh menghadap junjunganku, Prabu Sanjaya. Kisanak, mengapa sampai harus seperti itu? Aku pernah mendengar bahwa junjunganmu adalah seorang yang memiliki kesaktian sebagai dewa. Mengapa ia takut kedatangan tamu seperti aku? Lihatlah, aku tidak berbekal senjata. Bawalah saja aku menghadapinya. Baiklah. Aku akan memanggil pimpinan pengawal jaga. Tidak perlu, Paman Bancang. Oh, Tuanku Mahawira. Oh, Kiranya engkau yang datang, Mahawira cantik dan perkasa kebanggaan Mataram. Ikutlah denganku, jika memang engkau ingin bertemu dengan junjunganku. Terima kasih, Nyai. Sesungguhnya lah aku datang membawa pesan dari junjunganku Prabu Linggadewa, penguasa Istana Karang. Paman Bancang, temuilah suamiku. Ceritakan tentang kedatangan Panglima dari Istana Karang. Mungkin dia juga ingin bertemu. Baik. Tetapi... Ada apa lagi, Paman? Teman saya itu. Maafkan aku, Nyai. Aku melumpuhkannya hanya ingin meredam kebuasannya saja. Benar-benar hebat Panglima Kraing Pandang ini. Angin pukulannya sudah dapat dikuasainya sedemikian rupa hingga mampu membuka jalan darah yang tertutup dari jarak jauh. Paman Soka, engkau dapat tetap berjaga di sini. Berhati-hatilah, tingkatkan kewaspadaanmu. Baik, Tuanku Mahawira. Mari, ikuti aku, Panglima Kraing. Baik, Nyai. Apa sesungguhnya maksud kedatanganmu, Panglima Kraing? Junjungan hamba Prabu Linggadewa memerintahkan hamba untuk menyampaikan surat beliau. Ini, terimalah, Tuanku. Kepada yang terhormat Prabu Sanjaya, aku mengakui kebesaran Mataram. Aku mengakui kekuatan Mataram. Mulai saat ini, Istana Karang menyatakan diri takluk di bawah kekuasaan Mataram. Besok pagi saat matahari menerangi bumi karang ini, kami akan membuka gerbang kota raja. Kami akan menerima pasukan Mataram dan seluruh senjata yang ada di dalam kota raja akan kami kumpulkan tepat di muka gerbang kota raja. Tertanda Prabu Linggadewa. Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan tersenyum penuh bahagia. Mereka telah membayangkan saat kembali sudah semakin dekat. Kerinduannya kepada putranya Kayan Manggala kembali bergolak. Sedangkan Prabu Sanjaya justru mengerutkan keningnya, nampak ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Aneh sekali. Jika boleh aku mengetahui, mengapa Istana Karang menyatakan diri takluk? Aku merasakan pertempuran belum lagi tiba pada saat yang menentukan. Kekuatan Istana Karang masih tegar. Kalian belum kalah. Lalu mengapa Istana Karang menyerah? Semoga Tuanku tidak mencurigai pernyataan junjungan kami. Sesungguhnya lah junjungan kami menyatakan takluk. Junjungan kami merasa tidak mampu lagi menahan amukan pasukan Mataram, Tuanku. Iya, junjungan kami tidak ingin lagi melihat korban berjatuhan. Saat ini di muka gerbang kota raja tengah dikumpulkan seluruh senjata yang ada pada kami, prajurit Istana Karang. Baiklah, aku terima dengan gembira pernyataan junjunganmu. Jika tidak ada sesuatu yang ingin Tuanku sampaikan, hamba ingin mohon diri, Tuanku. Aku rasa tidak ada, Paman Kareng. Kau boleh kembali. Sampaikan salamku pada Paman Linggadewa junjunganmu, dan katakan aku akan masuk ke kota raja saat matahari telah menghangatkan tanah ini. Pergilah. Baik, Tuanku. Hamba mohon diri. Yes.

Prabu Sanjaya dan dua orang mahawiranya menyaksikan kesibukan pedati-pedati yang menurunkan berbagai macam senjata. Senjata yang beraneka ragam itu ditumpuk di samping gerbang kota Raja Istana Karang. Mereka tidak memperdaya kita, tuanku. Iya, mereka benar-benar menyerah. Iya, mereka benar-benar menyerah. Mereka benar-benar takluk. Tuanku tidak bergembira. Bukankah telah bertambah lagi wilayah Mataram yang besar? Bergembiralah, tuanku. Iya, iya. Aku bergembira. Tentu saja aku bergembira, Wulan. Tuanku. Apa yang terjadi dengan diri tuanku? Apakah tuanku merasa kurang sehat? Jika begitu, sebaiknya kita kembali saja. Malam masih panjang. Tuanku dapat mempergunakan malam ini untuk beristirahat. Dan besok tuanku akan menjadi segar kembali saat mengurus penyerahan kekuasaan Istana Karang. Tidak, Wulan. Aku tidak apa-apa. Mari, duduklah. Aku ingin bicara dengan kalian. Malam itu, ketika tengah menyelidiki kebenaran dari pernyataan Prabu Linggadewa, Prabu Sanjaya nampak semakin aneh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri tuanku? Apakah tuanku merasa kurang sehat badan? Jika begitu, sebaiknya kita kembali saja. Malam masih panjang. Tuanku dapat mempergunakan malam ini untuk beristirahat. Dan besok tuanku akan dapat segera kembali saat mengurus penyerahan kekuasaan di Istana Karang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Marilah, duduklah. Aku ingin bicara dengan kalian. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan diri tuanku? Sikap dari Prabu Linggadewa, penguasa Istana Karang yang telah membuatku seperti ini, kakak. Gelisah tak menentu. Sikapnya? Iya. Sikap Prabu Linggadewa? Apa maksud tuanku? Aku merasa bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan beliau. Dialah yang sesungguhnya seorang raja yang besar. Pasukannya belum hancur. Tetapi, entah mengapa ia dapat mengambil sikap seperti itu. Mungkin ia telah melihat tanda-tanda akan keruntuhan Istana Karang. Dan sikap yang diambil untuk mengurangi jumlah korban adalah sikap yang tepat. Tapi itu adalah sikap yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang yang memiliki sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat disayang, kakang. Kebesarannya, kekuasaannya dilepaskan dengan begitu saja demi rakyatnya. Paman Prabu Linggawarman adalah seorang raja yang hebat. Raja yang besar. Aku malu sekali jika mencoba melihat diriku sendiri. Aku manusia yang penuh dengan ambisi, keserakahan yang tidak ada terkira. Demi kebesaran namaku, aku melupakan segalanya. Aku mengorbankan segala-galanya. Nyawa rakyatku, prajuritku, kebesaran Mataram, kekayaan Mataram yang selama ini engkau saksikan hanyalah merupakan sebuah kebahagiaan yang semu. Mereka dapat mencukupi hidupnya dengan miliknya. Tetapi apa artinya semua itu? Aku tidak bisa membutakan mataku. Aku melihat semua itu. Ribuan wanita-wanita yang menjadi janda. Ribuan anak-anak kehilangan orang tuanya. Mereka semua kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat kuganti dengan tunjangan-tunjangan untuk kehidupannya. Aku benar-benar malu, kakang. Aku malu dengan sikap Prabu Linggadewa, dengan kebesaran jiwanya. Tetapi di balik semua itu ada sebuah tujuan yang sangat mulia. Dengan mempersatukan kerajaan-kerajaan itu, tuanku dapat mencegah keributan-keributan, perselisihan-perselisihan. Tuanku akan dapat menciptakan perdamaian yang abadi. Kau benar, Wulan. Itu adalah tujuan yang semula ku ucapkan. Tetapi yang saat ini muncul dalam dadaku adalah rasa serakah semata. Ambisi untuk menciptakan kebesaran diriku, kebesaran namaku. Dewata yang agung, apakah sesungguhnya yang telah aku lakukan selama ini? Prabu Sanjaya, Maharaja besar dari bumi Mataram yang telah menguasai puluhan kerajaan besar dan kecil di tanah Jawa maupun seberang lautan, kini menangis bagaikan seorang bocah. Raden Sakapalwakuna dan Anting Wulan berusaha menghibur sebisanya dan kemudian mengajaknya untuk kembali ke tenda. Malam pun kemudian menjadi semakin larut. Ketika malam menjadi semakin larut. Apa ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Tubuhku bergetar halus dan udara menjadi demikian dinginnya. Celaka, aku melupakan sang dewi. Bulan purnama. Iya, sejak tadi malam bulan telah sempurna purnamanya. Aku tidak membuka pintu untuk kehadirannya. Aku tidak menyiapkan jalan baginya untuk hadir menemuiku. Kenangan bunga kesukaannya. Iya, aku harus menyebar di ruangan ini. Di ruangan ini, juga di pembaringanku ini. Celaka. Aku telah melupakannya. Prabu Sanjaya segera menyebar bunga kenanga yang menjadi kesukaan Dewi Penguasa Laut Selatan. Sesaat saja setelah bunga yang memang telah disiapkan itu disebarnya, hawa dingin semakin menyengat bercampur dengan wewangian kenanga. Kau melupakan aku, Sanjaya. Ampun sang dewi junjunganku, kekasihku. Kesibukanku di tanah seberang ini benar-benar menutup pikiranku. Lalu bagaimana dengan hatimu sendiri? Apakah kau sudah menutupnya? Tidak, kasihku, guruku. Aku tidak mungkin menutup diriku, menutup hatiku padamu. Bagiku kau adalah segala-galanya. Kau adalah kebesaranku. Kau adalah kekuasaanku. Kau adalah kebesaran dan keagungan bumi Mataram ini. Benarkah semua yang kau katakan itu, Sanjaya? Untuk apakah aku berdusta, kasihku? Kau masih menganggapku sebagai gurumu, junjunganmu? Iya, sesungguhnya lah demikian. Tetapi, mengapakah hatimu mulai dibayangi keraguan untuk melaksanakan keinginanku? Malam ini, aku mencium keraguan itu dalam hatimu. Apakah benar kau ragu untuk meraih kebesaran yang aku dambakan? Kebesaranku itu untukmu, untukku, untuk kita, Sanjaya. Yang Maha Agung telah menjanjikan padaku, bila mana ada seorang kekasihku yang dapat mempersatukan bumi Nusantara ini, aku dapat menjadi manusia yang sesungguhnya. Apakah benar engkau mulai ragu, Sanjaya? Tidak, aku tidak ragu. Aku akan tetap melanjutkan niatku itu. Niat kita untuk mempersatukan bumi Nusantara ini. Untuk perdamaian yang abadi. Juga untuk dirimu sang dewi, kasihku. Prabu Sanjaya memeluk wanita agung di hadapannya, menciumi seluruh tubuhnya, seakan-akan hendak melunaskan hutangnya akibat keraguan yang mulai membayangi hatinya. Malam pun kian menjadi larut. Dua makhluk dari dunia yang berbeda memadu kasih, bermain di antara kemilau cahaya cinta dan kepekatan nafsu yang kotor, sampai akhirnya mereka memuntahkan buah asmara sekaligus keserakahan dan ambisi yang membebani diri mereka. Dan ketika hari kembali menjadi terang, prajurit, apakah baginda belum juga terjaga dari tidurnya? Hamba berjaga-jaga sejak malam tadi. Hamba belum melihat Gusti Prabu keluar dari dalam tendanya. Baginda masih tertidur nyenyak, Tuan Mahawira. Yeah. Aneh sekali. Mengapa baginda belum juga terbangun? Matahari sudah naik cukup tinggi. Mungkin baginda baru tertidur menjelang fajar. Iya, yeah, mungkin saja. Lalu bagaimana sekarang? Kita menunggu saja atau membangunkan baginda? Kita tunggu saja, Dinda Bulan. Tetapi Paman Tangguh Jiwo sudah berada dalam kesiagaan yang penuh, siap mengerahkan pasukannya. Oh iya, kita belum membicarakan kedatangan Panglima Krain Bandar. pada Paman Tanuji. Kau bicarakanlah pernyataan Baginda Lingga Dewa yang dibawakan Paman Krain Bandang tadi malam kepada Paman Tanggujiwo. Lalu Kakanda sendiri? Aku akan membangunkan Baginda. Baiklah, saya akan pergi, Kanda. Anting Wulan segera bergegas menemui Panglima Tanggul Jiwo, menceritakan tentang perubahan rencana, tentang berakhirnya peperangan melawan Istana Karang. Dan kemudian secara langsung, Anting Wulan menyampaikan pada seluruh prajurit Mataram, "Pagi ini tidak ada lagi peperangan. Pagi ini kita akan memasuki kota Raja Istana Karang. Prabu Linggadewa malam tadi telah menyampaikan pernyataan takluknya, dan pada hari ini Istana Karang pun telah resmi menjadi bagian dari Mataram Raya. Mataram Agung. Hidup Mataram!" Hidup! Hidup Baginda Sanjaya! Hidup Baginda Sanjaya! Hidup Mataram! Hidup Baginda Sanjaya! Hidup Mataram! Nah, kita akan segera memasuki kota raja. Akan tetapi, kewaspadaan tetap harus kalian tingkatkan. Dan satu hal lagi yang harus kalian pegang, sikap prajurit Mataram Agung. Tunjukkan pada Istana Karang bahwa kalian bukanlah perampok-perampok liar. Mataram akan memberikan imbalan yang pantas untuk kalian yang telah berjasa kepadanya. Nah, karena itu, jangan usik sedikitpun harta penduduk kota raja. Bersiaplah, kita akan memasuki kota raja Istana Karang bersama dengan Baginda Sanjaya. Hidup Baginda Sanjaya! Hidup! Baginda Sanjaya telah tiba! Kita berangkat. Pasukan besar Mataram bergerak menuju kota Raja Istana Karang. Setibanya di muka gerbang, mereka menyaksikan tumpukan senjata yang menggunung serta ribuan prajurit yang bersimpuh memberi jalan kepada pasukan Mataram. Melihat hal tersebut, Panglima Tanggul Jiwo segera memerintahkan sebagian pasukannya untuk menjaga senjata yang menggunung, sedangkan sebagian lagi pasukan Mataram terus masuk mengiringi Baginda Sanjaya hingga ke Istana Karang. Dan di muka gerbang Istana Karang nampak Panglima Krain Bandang siap menyambut dengan barisan wanita-wanita cantik yang merupakan dayang-dayang istana. "Selamat datang Tuanku Sanjaya yang agung. Junjungan hamba menanti di dalam istana. Silakan." Terima kasih Tuan. Paman Krain Bandang. Terima kasih. Mari kita masuk sekarang. Wulan. Mari Tuanku. "Selamat datang Prabu Sanjaya. Atas nama seluruh rakyat Istana Karang, aku menyatakan diri takluk kepada Mataram dan siap menanti perintah apapun yang akan tuanku jatuhkan." "Tetaplah di singgasana itu, Paman Linggadewa. Pernyataan dan kesediaan paman untuk menggabungkan diri bersama-sama Mataram untuk menciptakan negara besar yang aman dan damai merupakan anugerah untuk saya." "Jika tuanku Prabu berkenan menerima undangan saya, marilah. Saya telah menyiapkan jamuan sederhana." "Tentu saja, Paman. Tentu saja. Sudah lama sekali aku tidak menikmati makanan di atas meja." "Marilah, Saka. Wulan, kita nikmati undangan Paman Linggadewa." Tanpa sungkan lagi, Prabu Sanjaya menerima undangan Prabu Linggadewa. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di meja besar yang penuh dengan hidangan aneka ragam. "Silakan, Tuanku Sanjaya. Silakan. Apakah saya perlu mencoba hidangan ini satu persatu dulu? Ah, hidangan ini bersih dari racun-racun. Percayalah, tuanku. Paman Linggadewa benar. Junjungan kami tentu saja percaya dengan ketulusan paman. Silakan, tuanku. Jika Wulan sudah bicara seperti itu, tidak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Pastilah ia dapat merasakan dengan benar jika racun ada di dalam hidangan ini. Anting Wulan memiliki sepasang permata biru yang dapat meraba kehadiran racun apapun di dekatnya. Aku tentu saja percaya. Mari, Saka, Wulan, mari. Agaknya ada sesuatu yang harus Paman Lingga selesaikan. Apakah maksud Tuanku Prabu? Aku menangkap kegelisahan yang cukup dalam pada diri orang itu, Paman. Siapakah? Siapakah yang Tuanku maksudkan? Saya tidak mengerti. Wanita itu, Paman. Oh, Dayang Putu Awil. Kraeng, coba kau usir dia dari sini. Putu Awil sudah mengganggu ketenangan tamuku. Tunggu dulu, Paman. Mungkin dia akan menyampaikan berita yang sangat penting. Akan saya lihat, tuanku. Maafkan kami jika selera makan tuanku Prabu terganggu. Janganlah terlalu sungkan dan penuh dengan basa-basi, Paman Lingga. Dan juga janganlah karena jamuan makan ini Paman menghukum dayang itu. Ampun, tuanku. Putu Awil ingin mengabarkan tentang berita dari putra tuanku. Oh, merpati itu sudah kembali. Maaf tuanku Prabu Sanjaya. Maaf Kanda Lingga. Apakah yang sebenarnya terjadi, Paman Lingga? Istriku terlalu mencemaskan keadaan anaknya. Maksud Paman Lingga? Putra kami, Madukrama. Ia menyeberangi lautan besar menuju tanah Pasundan untuk mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Mencari kitab pusaka ilmu sejati. Ada apa, Saka? Wulan? Keributan itu, tuanku. Keributan di tanah Mataram pun juga karena kitab pusaka itu. Keributan yang terjadi pada hari terakhir di wilayah Mataram. Iya. Tetapi mengapa tanah Pasundan? Bukankah keramaian itu justru di sekitar wilayah Mataram? Peta yang berhasil ditemukan Pangeran Madukrama menunjukkan wilayah Pasundan di sekitar Gunung Burangrang. Tetapi setelah satu hari kepergiannya, kami menemukan peta yang lain dari yang ditemukan Pangeran. Peta yang kami temukan menunjukkan tempat sekitar wilayah Mataram. Mengapa bisa demikian? Pasti ada sesuatu rahasia yang terselip di balik keramaian itu, Saka. Aku penasaran sekali, Paman Lingga. Jika berita itu tidak menyangkut hal yang sangat pribadi, aku ingin sekali mengetahui isinya. Karena mungkin hal tersebut menyangkut keamanan di sekitar wilayah Mataram. Saya akan melihat ke belakang. Itu dia istriku. Kemarilah, Dinda. Berita apakah yang dikirimkan anak kita? Hampir saja surat ini lepas dari kaki si putih, Kanda. Ini, Kanda, bacalah sendiri. Ayahanda, Ananda mohon dikirimkan segera beberapa orang tokoh utama dari Istana Karang serta sepasukan prajurit pilihan. Karena dalam perebutan kitab pusaka telah hadir Prabu Purbaya dan pasukannya dari Karang Sedana, pasukan Kencana Wungu, serta puluhan tokoh dunia kependekaran. Ananda ingin mendapatkan kitab pusaka itu. Kirimkan segera sekitar kaki Gunung Burangrang. Hormat Ananda, Madukrama. Prabu Purbaya. Prabu Purbaya. Ada apakah dengannya, Paman? Tidak. Bacalah sendiri, Tuanku Prabu. Prabu Sanjaya menerima kulit kecil yang halus dari tangan Lingga Dewa dan kemudian membacanya. Kaki Gunung Burangrang. Adik Prabu Purbaya melibatkan diri. Jika demikian, masalahnya pasti cukup serius. Ini, bacalah jika kau ingin membaca saka. Raden Sakapalwaguna kemudian membaca berita yang dikirimkan oleh putra Prabu Lingga Dewa. Tetapi setelah itu, mereka mencoba untuk melupakan hal tersebut. Prabu Sanjaya kemudian memperkenalkan beberapa pembesar Mataram yang telah disiapkan untuk menjadi wakil Mataram di Istana Karang. Setelah segalanya selesai, Prabu Sanjaya meminta diri pada Prabu Lingga Dewa. Dengan pasukan kehormatan Istana Karang yang telah kembali menggenggam senjata, Prabu Sanjaya diantar menuju pantai di mana kapal-kapal mereka ditempatkan. Mungkin Nusa kita sudah di tanah Jawa dan pada hari ketiga baru dapat tiba di keraton. Bertemu dengan Kayan putra kita. Masih jauhkah pantai yang menjadi tujuan kita? Tidak. Sebentar lagi kita akan tiba. Tujuan kita sudah tidak jauh lagi. Apa itu di depan sana, Kanda? Penunggang kuda melarikan kudanya ke arah tempat kita. Hei, sepertinya itu prajurit Mataram, penjaga kapal-kapal kita di pantai, Kakang. Celaka, celaka Tuan Kusaka. Kapal kita akan dirampas oleh kelompok liar. 50 orang prajurit teman saya merasa kesulitan menghadapi mereka, Tuanku. Mereka rata-rata berkepandaian tinggi, Tuanku. Kurang ajar. Teruslah ke belakang. Beritahukan pada Baginda. Aku akan pergi dulu. Lihat itu, Kakang. Sebuah kapal kita telah meninggalkan pantai. Setan. Sepuluh orang liar itu telah merampas kapal kita, Tuan Mahawira. Dan membantai teman-teman kita. Aku akan mengejarnya dengan sampan, Kakang. Tunggu, Bulan. Kau tunggulah saja, Kanda. Biar aku mengejarnya dengan sampan kecil ini. Anting Wulan melompat ke arah sampan kecil yang telah dijatuhkan ke air. Dan beberapa saat kemudian, sampan itu telah melesat jauh meninggalkan pantai, mengejar kapal prajurit Mataram yang telah dilarikan perampok-perampok yang kejam. Gerak kilat yang dilakukan oleh Anting Wulan tidak dapat lagi dikejar oleh suaminya Sakapalwaguna. Sementara itu Panglima Kraeng Bandang, Prabu Lingga Dewa dan Prabu Sanjaya tiba di pantai yang telah dipenuhi oleh tubuh yang tewas bergelimpangan. Setan! Siapakah mereka? Akan kucincang! Kubalaskan kekejaman yang tiada tara ini. Jika tidak salah, mereka adalah 10 begal dari Kalimati. Bahaya sekali, Tuanku, jika mereka hadir berkelompok. Di manakah Anting Wulan istri Tuan Mahawira? Dia telah mengejar dengan sampan kecil. Celaka sekali. Mereka sangat berbahaya sekali, Tuanku. Benar. Itu dia. Ayolah, kita segera mengejarnya. Istri Tuanku akan mendapat kesulitan, walau bagaimanapun saktinya. 10 begal liar dari Kalimati di samping kepandaiannya yang hebat, juga kelicikannya sudah terkenal di tanah ini, Tuan. Semuanya naik ke kapal. Kita segera berangkat. Kau boleh mengejarnya lebih dahulu, Saka. Semuanya naik ke kapal masing-masing. Cepat! Ayo, cepat! Jangan sampai ketinggalan! Ya, ayo, cepat! Bandar Istana Karang tidak jauh dari sini. Biarlah 1000 pasukan Istana Karang yang saya persembahkan akan menyusul dengan kapal milik Istana Karang. Iya, Paman Lingga benar. Kapal yang tersisa hanya 12. Tidak akan dapat mengangkut seluruh prajurit, Paman. 10 begal itu sangat berbahaya, Tuan. Apakah saya boleh membantu Tuan Saka dan Nyai Wulan? Tetapi kau harus ingat dengan kesatuanmu. Pasukan kecil yang aku kirimkan untuk membantu tetap harus bersamamu. Hamba tidak akan melupakan semua itu. Hamba mohon diri. Kapal besar yang berjajar sebanyak 12 telah terisi dengan para prajurit Mataram. Tidak berapa lama, kesibukan di bawah kapal pun selesai. Trompet terdengar memecah kesunyian pantai. Prabu Sanjaya melambaikan tangannya pada Prabu Lingga Dewa, dan 12 kapal yang syarat dengan penumpang perlahan-lahan mulai meninggalkan pantai. Sebenarnya orang-orang liar macam apakah mereka itu hingga berani-beraninya menumbuk kekuatan prajurit Mataram? Oh, mereka adalah orang liar, Tuanku. Kotor, hampir mirip dengan pengemis-pengemis. Mereka semua adalah pemabuk-pemabuk, Tuanku. 50 prajurit yang menjaga kapal di pantai hanya dihadapi oleh 2 orang perampok itu saja, Tuanku. Itu pun dilakukan mereka sambil meneguk tuak, Tuanku. Amukan sangat liar sekali, Tuanku. Jika sampai Panglima Karaeng Bandang mencemaskan Tetimula, mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Apa yang harus aku lakukan? Mengejar mereka, membantu 2 mahawiraku. Tapi aku tidak percaya jika ada yang sanggup menahan amukan 2 orang mahawiraku. Sekalipun itu 10 begal dari Kalimati, lagi pula Panglima Karaeng Bandang pun menyertai mereka. Mudah-mudahan mereka dapat mengatasi 10 begal liar itu. Aku hanya dapat melihat titik kapal besarku di kejauhan. Sementara Sampan Anting Wulan serta Saka dan Panglima Karaeng tak dapat kulihat. Mungkin karena terlalu kecil. Hei, perintahkan petugas di atas sana untuk memberikan tanda agar iring-iringan kapal kita dipercepat, secepat mungkin. Baik, Tuanku. Hoi, Baginda memerintahkan untuk mempercepat lajunya iring-iringan kapal, secepat mungkin. Itu dia Tuan Saka, Mahawira Mataram. Hoi, Tuan Saka! Tuan Saka! Dia tidak mendengar suaraku. Debur ombak ini serta angin yang berlawanan dengan arah yang kutuju menghalangi suara. Oh, kapal itu sudah semakin jelas terlihat. Tetapi di mana Anting Wulan? Aku tidak melihat sebuah sampan lagi selain sampan Tuan Saka. Apakah ia telah tiba di kapal besar itu dan bertempur di sana? Aku tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas kapal itu. Masih terlalu jauh. Sebaiknya aku percepat gerak sampanku. Tenaga Mahawira Mataram itu luar biasa sekali. Jika saja aku tidak berusaha menyisir ombak dan arah angin, aku justru ketinggalan semakin jauh dengan tenaga Mahawira. Iya, semakin dekat. Hoi, Tuan Saka! Tuan Saka! Dia menoleh. Dia mendengar teriakanku. Bagus, dia mengangkat dayungnya tinggi-tinggi, memberi tanda sekaligus menunggu. Untuk apa paman mengejarku? Aku sanggup menggulung bajingan-bajingan itu bersama dengan istriku. Mereka adalah orang-orang liar dan licik. Siapa tahu aku dapat membantu. Bukankah itu akan lebih baik? Ayolah, kita telah membuang waktu untuk bicara. Kita percepat sampai kita ini, paman. Aku khawatir istri tuan mendapat kesulitan. Apa maksud paman? Istriku mendapat kesulitan? Lihatlah itu. Para begal itu berdiri di bibir kapal memperhatikan kita. Di manakah istri tuan? Setan! Ku cincang seluruh isi kapal itu jika sampai terjadi sesuatu dengan istriku. akan menghalangi aku mendekat dengan anak panah. Aku tidak suka tamu yang itu. Jadikan mereka santapan ikan-ikan. Hujani terus dengan anak panah. Aku ingin lihat sampai di mana ketangkasan untuk menghindarkan hujan anak panah. Ayo, hujani terus. Jangan terlalu dekat. Jaga jarak dengan Santa. Aku akan mengejarnya melalui bawah air. Apa yang terjadi dengan paman panah? Paman! Paman! Mungkin dia. Mungkin itu siasat paman Kareng Banan. Agar tidak dicurigai mereka. Agar mereka lengah. Dan paman Banan dapat tiba di kapal dengan selamat. Ah, satu di antaranya berhasil kita jatuhkan. Ah, tenggelamkan lagi satunya, ayo. Persediaan senjata yang banyak terdapat di kapal Mataram dimanfaatkan oleh 10 begal liar dari Kalimati untuk menghambat laju gerak dari sampan Raden Sakapalwakuna. Sementara itu tanpa diketahui oleh 10 begal liar itu, Panglima Kraing Bandang berhasil tiba di bagian lain dari kapal yang dikejarnya. Dan tanpa diketahui oleh 10 begal liar dari Kalimati yang tengah memusatkan perhatiannya pada Raden Sakapalwakuna, Panglima Kraing Bandang berhasil naik ke atas gelada kapal tepat di belakang 10 begal liar. Aku tidak perlu ragu untuk menyerang orang-orang licik ini dari belakang. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya sekali. Awas! Ada yang menyerang dari belakang! Itu dia! Kepeng! Rupanya engkau, Kraing. Kau mencari mampus berani menembak kami, ha? Di mana wanita itu? Kau telah menahannya. Benar, benar. Dia berada dalam tahanan kami. Jangan harap kau akan dapat membebaskannya. Justru kedatanganmu hanyalah untuk mengantarkan nyawa. Ayo! Cincang Kraing Bandung! Jagal Baba yang menjadi berang karena kematian dua orang adik seperguruannya segera memerintahkan 7 orang adiknya yang lain untuk menyerang Kraing Bandang guna membalaskan kematian saudara mereka. Sementara itu Raden Saka yang merasakan hilangnya tekanan segera saja mengerahkan tenaganya, mempercepat lajunya sampan menuju kapal besar di hadapannya. Dan beberapa saat kemudian, berhenti! Apakah kalian telah mencelakai istriku? Di mana kalian sembunyikan istriku? Hei, kepandaian istrimu hebat sekali, anak muda. Tetapi bagaimanapun hebatnya kepandaian kalian, kalian tidak akan dapat berbuat banyak kepada kami. Dan kecurangan yang telah engkau lakukan hingga menewaskan dua adikku merupakan kesalahan yang tidak terampunkan. Aku bertanya di mana istriku? Langkahi dulu mayat kami. Jika memang kau ingin mendapatkan istrimu kembali. Setan! Tidak hanya melangkai mayatmu, sobat. Tetapi akan kucincang tubuhmu. Dan kuberi makan bagi ikan-ikan di laut. Biar aku saja yang menghadapinya, Kakang Baba. Hati-hatilah, Babu. Mungkin kepandainya jauh lebih hebat. Aku akan dapat menundukkannya. Setan! Mampuslah kau! Babu, berhati-hatilah. Tiga orang begal Kalimati menyerang Raden Sakapalwakuna dengan pukulan-pukulan yang cepat yang mengandung hawa maut. Gerakan yang liar dari tiga begal itu mengurung Raden Saka. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Mahawira dari Mataram itu menjadi gentar. Raden Saka tiba-tiba merubah gaya serangannya. Tubuhnya melenting tinggi hinggap di tiang layar. Ketika tiga begal itu memburu dengan serangan mautnya, tiba-tiba tubuh Raden Sakapalwakuna menghindar ke sisi tiga kelompok begal dan kemudian berpindah lagi ke sisi lainnya. Belum lagi tiga begal itu menyadari keberadaan Raden Sakapalwakuna, Raden Saka telah berpindah lagi dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata. Ia terus berpindah dan berpindah, mengelilingi tiga begal kali mati. Itulah ajian Jala Sukma. Ilmu apakah yang digelarkannya saat ini terbayang Oleh adik Babu, keluar dari lingkaran gerakannya. Tumpuk dengan kekuatan gabungan kalian bertiga. Ayo pun Taka, Gantau, kita terjang dan keluar dari kepungannya. Terjangan tiga orang begal kali mati itu menderu hebat menerjang bayangan Raden Saka. Akan tetapi, terjangan itu tidak mendapat sambutan. Raden Saka bagaikan bayangan mereka sendiri turut menghindar menjauhi serangan maut itu. Akan tetapi, tetap mengurung tiga begal kali mati. Arus terjang! Gabungkan kekuatan kita! Keluar dari dalam kepungannya! Apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa tenagaku semakin hilang? Seakan-akan terperas habis. Apa yang terjadi dengan diriku? Pun Taka dan Gantal pun demikian. Gila, apa yang terjadi ini? Mengapa tiga orang adikku menjadi lemah seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh lawannya? Oi, maju semua! Bantu saudara kalian! Cincang anak muda itu! Ayo! Ayo! Mendapat gempuran tenaga baru dari luar, Raden Saka terganggu pemusatan aji Jala Sukmanya. Dan seketika itu juga, tenaga tiga begal kali mati yang mulai mengendor tiba-tiba muncul kembali. Dan seketika itu juga, terjangan lawannya menjadi semakin berat dirasakannya. Melihat hal tersebut, Panglima Kraing Bandang menerjang guna membantu. Tangannya kenapa bang sampai anda? Garu-garu terus, ketel-ketel ya. Mau apa engkau Panglima? Pusing aku bang. Raden Saka dan Panglima Kraing Bandang terdesak hebat. Dalam beberapa saat lagi, keduanya akan menjadi korban keganasan 8 begal kali mati. Pada saat yang kritis itu, tidak ada yang jurmanjur. Agam Baba, lihat itu ada sebuah sampan lagi yang melesat cepat kemari. Bukan pan, kau urus kedua orang itu dan gatal. Biar aku yang akan mengurus tamu kita yang baru itu. Langsung terasa kasihan. Bahkan sampan itu luar biasa sekali cepatnya. Aku akan menghentikannya dengan paku-paku beracunku. Mendapat serangan paku beracun yang bagaikan hujan itu, laki-laki yang berada dalam sampan kecil itu meloncat tinggi sambil menggerakkan tangannya menepis paku-paku yang masih mengejarnya. Tetapi belum lagi ia sempat menginjakan kakinya, sebuah tombak meluncur tanpa diduga justru menyerang sampan kecilnya dan membuat lubang yang besar. Aku tidak dapat mengandalkan sampan kecil ini lagi. Tubuh laki-laki itu kembali melenting, berusaha mendekati kapal besar itu, tetapi hanya 10 tombak dari kapal yang dapat dijangkaunya. Tanpa dapat dicegah lagi, tubuhnya masuk ke dalam air. Jagal Baba tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Akan tetapi tiba-tiba saja tawanya terhenti. Tepat di mana laki-laki gagah yang berhasil ditenggelamkan itu, muncul gelombang yang besar. Gelombang besar yang tiba-tiba muncul itu seakan-akan hendak memutuskan denyut jantung Jagal Baba, pimpinan begal kali mati. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika melihat laki-laki yang jatuh ke dalam air itu muncul kembali dan dengan tenang duduk bersila di atas air gelombang besar. Gelombang besar itu bagaikan tandu mengantarnya hingga ke bibir kapal besar. 7 begal kali mati beserta Raden Saka dan Panglima Kraing Bandang pun tertegun di bibir kapal. Gusti Prabu. Wah, luar biasa sekali penguasa Mataram. Agaknya beliau mempunyai kekuatan gaib yang sangat hebat. Di mana Anting Mulan istrimu, Saka? Istri hamba berada di tangan begal-begal itu, tuanku. Lepaskanlah wanita itu. Kalian telah terlalu jauh melibatku, mengganggu mahawiraku, mencuri kapal para prajuritku, dan bahkan masih juga mencoba untuk membunuhku. Majulah.

Aku akan meminta pertolongannya. Aku akan menanyakan keadaan putraku Kayan. Iya, aku akan memanggilnya. Memanggil guruku, Nyai Roro Kidul. Anting Wulan memusatkan seluruh pikirannya. Mata wanita itu terpejam. Maka tak lama, tampak tubuhnya bergetar. Saat itulah sebuah bayangan muncul di hadapannya. Bayangan itu bersinar kuning. Ada apa, muridku Anting Wulan? Apakah kau mendapat kesukaran? Oh, guruku Dewi yang agung, maafkan hamba karena hamba telah mengusik peristirahatan sang Dewi. Sudahlah, Anting Wulan, jangan terlalu banyak basa-basi. Katakanlah, apakah aku harus menghancurkan gerombolan jagal baba dan orang-orangnya? Tapi kurasa tidak perlu menghukum mereka dengan kekerasan, Anting Wulan. Jangan kita kotori lautan ini dengan darah manusia biadab itu. Biarlah, nanti juga mereka akan mendapat hukuman. Sang Dewi, hamba tidak mengingat mereka lagi. Toh nanti kalau bertemu, hamba akan bisa membunuhnya. Sang Dewi, hamba hanya minta bantuan Sang Dewi, yaitu tentang diri putra hamba, Kayan Manggala. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih berada di Mataram? Anting Wulan, muridku yang kusayang, saat ini putramu tidak ada di Mataram. Ah, jadi putra hamba tidak berada di Mataram. Lalu di mana dia, Sang Dewi? Dia sekarang sedang ada dalam masalah besar di tanah Pasundan. Dan kau memang perlu membantunya. Pergilah kau ke Pasundan. Tinggalkan tempat ini. Tapi pergilah sendiri. Biar kau lebih cepat sampai ke Pasundan. Atau kau bisa menumpang kapal orang-orang Istana Karang. Jadi hamba harus meninggalkan kapal ini secepatnya. Tapi kau ragu dengan keadaan suamimu? Tenanglah, Anting Wulan. Berangkatlah. Berangkatlah dengan segera. Susur kapal orang-orang Istana Karang. Mereka belum jauh. Kau bisa menggunakan papan sekeping itu dan tinggalkan surat untuk suamimu. Baiklah, Sang Dewi. Hamba akan berangkat sekarang juga. Tapi hamba akan membuat surat untuk Kanda Saka. Kanda Saka, Dinda berangkat ke Pasundan. Karena anak kita ada di Pasundan, Dinda harap Kanda Saka pulang duluan ke Mataram. Sebab Dinda dibantu oleh Sang Dewi Laut Selatan. Sekian dari istrimu, Anting Wulan. Sekali lagi Anting Wulan membaca guratan di dinding kapal di hadapannya. Setelah itu ia menatap pada Dewi Nyai Roro Kidul. Perempuan agung itu mengangguk sambil tersenyum. Pergilah, muridku. Aku akan selalu membimbingmu. Naiklah ke atas papan kecil itu. Lalu bergabunglah dengan orang-orang Istana Karang itu. Baiklah, Sang Dewi. Anting Wulan segera meraih sekeping papan, lalu keluar dari ruangan kapal itu. Di burit kapal, perempuan itu merenung menatap laut. Lalu ia segera melemparkan papan kecil itu keluar. Oh, Raden Sanjaya. Ilmu apa yang dimiliki oleh raja muda itu? Dia bisa mengapung dan berjalan di atas air. Dan para perampok itu tidak satupun yang bisa berkutik dibuatnya. Ah, luar biasa. Orang-orang Mataram, mereka memiliki ilmu yang hebat-hebat, yang tidak pernah kubayangkan. Seandainya saja pertempuran dilangsungkan, aku yakin pasukan Istana Karang tidak akan bisa bertahan lama. Ya, untunglah Baginda Raja segera menghentikan perang. Kalau tidak, akan banyak jatuh korban para prajurit dengan sia-sia. Toh akhirnya Istana Karang juga akan takluk pada Mataram. Mahawiranya yang bernama Saka Palwaguna itu pun begitu hebat. Tuanku Panglima, ada sesuatu yang mengejar kapal kita. Ada apa lagi yang dilihat prajurit itu? Sebaiknya kulihat saja. Prajurit, apa yang kau lihat? Itu Tuanku Panglima. Lihat di sebelah kiri itu. Ada sesuatu yang mengejar kapal kita ini. Lihat itu dia Tuanku. Dia dimainkan oleh gelombang. Dewa Gusti yang agung. itu manusia, prajurit. Dia memang menuju kemari, tapi siapa dia? Senopati Galingga, ada apa Tuanku Panglima? Galingga, apakah itu benar-benar manusia yang berlari di atas air itu? Aku takut kalau aku salah lihat. Oh, Tuanku Panglima, benar Tuanku. Oh, itu manusia. Lihatlah, dia semakin dekat Tuanku. Ia meluncur mendekati kita. Kakinya tidak bergerak. Kedua tangannya berkacak pinggang. Rambutnya berkibar tertiup angin. Dia perempuan, Tuanku Panglima. Iya, seorang perempuan. Tuanku Panglima, dia melambaikan tangannya kepada kita. Dia melihat kalau kita memperhatikannya. Oh, Tuanku Panglima, dia Mahavira Mataram. Pianting bulan, Tuanku. Dia Nyai Anting Bulan. Oh Dewa yang Maha Agung, siapa sebenarnya orang-orang Mataram ini? Ilmu apa yang mereka miliki? Belum hilang rasa kagetku karena kehebatan Prabu Sanjaya, tapi kini aku menyaksikan lagi sebuah kehebatan ilmu dari Mahawiranya, Nyai Anting Bulan. Oh, dia begitu tenang meluncur di atas air yang bergelombang begini. Oh, dia semakin dekat. Dia meluncur dengan menggunakan sekeping papan. Oh, luar biasa sekali. Meskipun ilmu peringan tubuhnya melampaui kesempurnaan, namun untuk berdiri dan meluncur di air hanya dengan sekeping papan kecil begitu adalah sesuatu yang luar biasa. Oh, kalau memang aku tidak menyaksikan sendiri, aku tidak akan percaya dengan semuanya ini. Panglima Praik Bandar, aku ikut dengan kapalmu. Aku akan ke Pasundan. Anakku ada di sana. Aku ikut. Hup! Maaf, Kang Bandang. Aku terpaksa menumpang di sini. Kenapa kau melotot seperti itu? Boleh kan kalau aku menumpang di kapal ini? Kalau tidak boleh, aku akan jalan sendirian. Silakan, Nyai. Maaf, Nyai. Aku tidak habis pikir. Aku begitu kagum dengan ilmu yang Nyai miliki. Aku jadi terpana. Maaf, Nyai. Silakan. Kraing Bandang, sudahlah. Jangan terlalu memuji. Itu hanya ilmu mainan anak-anak. Aku yakin kau pun bisa menggunakannya. Jangan bergurau, Nyai. Dan Nyai jangan merendah. Terus terang, Nyai, aku tidak tahu sampai di mana ketinggian ilmu orang-orang Mataram. Belum lewat satu hari aku menyaksikan Prabu Sanjaya berjalan di atas ombak laut yang seharusnya menelan dirinya. Kini aku melihat pula Nyai yang meluncur dengan papan sekeping. Sudahlah, Kraing Bandang. Oh ya, apakah aku boleh beristirahat? Aku lelah sekali. Maaf kalau aku mengganggu. Tidak apa-apa, Nyai. Silakan. Nyai bisa memakai ruangan yang di bawah sana itu. Silakan, Nyai. Maaf, aku merepotkanmu. Ah, sudahlah, Nyai. Jangan lagi bicara seperti itu. Kita bukan lagi orang lain, bukan? Terima kasih, Kraing Bandang. Aku akan istirahat dulu. Tuanku Senopati, aduh, seandainya tadi hamba tidak menyaksikan sendiri bahwa itu Nyai Anting Bulan, maka hamba pasti akan mengatakannya sebagai siluman lautan, Senopati. Kan orang selalu mengatakan bahwa lautan ini ada penghuninya, yaitu Dewi Laut Kidul. Prajurit, jangan terlalu sembarangan bicara. Kita ini berada di tengah lautan. Laut ini sama dengan kehidupan. Kita hanya tahu tentang luarnya. Ya, tetapi di dalamnya terkandung banyak misteri. Di tengah lautan, jangan berbicara tentang Ratu Laut Selatan, karena dia banyak sekali memiliki pengawal. Kalau sampai mereka tidak terima, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ah, maaf Tuanku Senopati, hamba keterlepasan bicara. Ya, tapi memang tadi itu apa yang dilakukan oleh Nyai Anting Bulan adalah sesuatu yang luar biasa. Karena jarang ada manusia yang bisa berjalan di atas air hanya dengan sekeping papan, Senopati. Bahkan hampir sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal. Tuan Senopati, ya maaf ya. Apakah tidak mungkin kalau Nyai Anting Wulan ada kaitannya dengan para penghuni Lautan Selatan? Mungkin beliau itu muridnya Dewi Laut Selatan. Hish, sudahlah prajurit. Jangan lagi bicara ke sana. Mana ada orang yang bisa bertemu dengan penghuni Laut Selatan itu? Sudahlah, jangan ngaco. Bekerja saja dengan baik. Jaga kemudi, jangan sampai kapal ini kehilangan arah. Kasihan yang mendayungnya. Baik. Baiklah Tuan Senopati. Aku rasanya baru saja sadar dari sebuah mimpi. Masakan ada orang bisa berada di atas air hanya dengan sekeping papan? Apakah dia itu tadi bukan Nyai Anting Wulan? Tapi malah penghuni lautan ini yang menyamar jadi Nyai Anting Wulan. Iya. Bisa jadi begitu. Karena menurut orang-orang, ratu penghuni lautan ini bisa menyamar jadi apa-apa. Barangkali apa yang dikatakan oleh prajurit ini benar. Bahwa sesungguhnya Nyai Anting Wulan punya hubungan dengan Ratu Laut Selatan. Ya, karena kalau manusia, mana mungkin akan bisa berjalan atau meluncur di tengah lautan yang bergelombang. Meskipun dia memiliki ilmu yang sempurna. Tadi aku melihat Nyai Anting Wulan meluncur. Ya, sepertinya dia itu tidak menyentuh air. Papan yang diinjaknya kelihatan tidak membawa beban sedikit pun. Tuan Kupang Lima Kraing Bandang pun tampak merenung, menatap ke arah laut. Ya, aku yakin beliau juga bingung dan memikirkan tentang kejadian yang barusan. Ya, aku yakin banyak mata para prajurit yang melihat. Dan aku yakin bahwa saat ini semua prajurit saling bicara soal Nyai Anting Wulan. Ya, sebaiknya aku melihat keadaan mereka. Oh, prajurit! Ya, Tuan Senopati. Kau jagalah kemudi dengan baik. Aku akan masuk dan melihat para prajurit yang lain. Baik. Aku yakin, masalah yang baru saja kita saksikan tadi akan membuat pembicaraan di dalam kapal ini. Silakan Tuan Senopati. Tom, kau istirahatlah. Biar aku yang memegang kemudi. Baiklah, Sawing. Aku juga sudah lelah sekali. Kapan kita akan tiba di Pantai Pasundan? Entahlah. Aku belum pernah pergi ke sana. Tapi menurut keterangan dari teman-teman, perjalanan ke sana cukup memakan waktu. Kenapa? Kau sudah tidak kuat lagi memegang kemudi? Tidak begitu, Sawing. Tapi ya lama-lama di kapal begini aku merasa bosan. Karena tidak ada pemandangan lain. Oh iya, Sawing. Menurut cerita teman-teman yang pernah menyeberang ke Pasundan, mereka mengatakan bahwa di sana banyak perempuan-perempuan cantik. Kata mereka, tanah Pasundan terkenal dengan darah-darah ayunya. Katong, nyebut, jangan mimpi. Siapa yang mau dengan kau? Lihat gigi saja sudah ompong. Siapa yang mau? Gadis mana yang suka sama kamu? Kau ini ada-ada saja. Sawing, sekarang ini perempuan tidak memilih ompongnya. Tapi ininya nih. Apanya? Ininya. Kurasa kau tidak lebih dari nafsu kuda, tapi tenaga ayam. Setan. Kau lihat saja nanti. Sampai di sana kita balapan. Siapa yang dulu dapat darah ayu tanah Pasundan? Iya. Ngomong-ngomong, Nyai Anting Wulan itu cantik ya. Kulitnya putih mulus, matanya tajam. Dia. Jangan sembarang bicara. Kalau sampai Nyai Anting Wulan mendengarnya, maka kau akan mendapat hukuman. Sudahlah, jangan ngelantur. Kau tahu kan siapa Nyai Anting Wulan? Tahu. Dia itu perempuan setengah dewa. Ingat saja tadi siang, betapa dia bisa meluncur dengan hebatnya di atas air. Sudahlah, jangan ngaco. Aku kan tidak ngomong keras-keras. Sudah ya, aku tidur dulu. Tanpa menunggu jawaban temannya, prajurit yang bernama Katong itu merebahkan tubuhnya. Namun saat itu pula terdengar teriakan temannya. Katong! Bangun! Katong! Lihat itu! Katong bangun! Nah, saudara pendengar, apa sebenarnya yang dilihat oleh prajurit itu di tengah lautan tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39. Sampai jumpa! Di It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Demand.